sejalan berdua. Tak bisa makan bersama, tak bisa nonton mesra-mesra. Semua tak bisa, semua tak bisa. Aku mau posting berdua, itu semua aku tak bisa. Resikonya karena kamu cuma cuma bisa simpan kamu. Kita ini semua orang tahu aku sayang kamu. Pacar rahasia, aku cuma pinjam hati kamu. Kita ingin semua orang tahu aku sayang kamu. Resikonya karena kamu cuma pacar rahasia. Aku cuma bisa simpan kamu. Ku tak ingin semua orang tahu aku sayang kamu. Pacar rahasia, aku cuma pinjam hati kamu. Ku tak ingin semua